السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا عند الله ذخرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وضعته أمه ساجدا حامدا شاكرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وأهل بيته وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، حضرة المحترمين علماءنا العاملين الراسخين المخلصين إنجاز سعادة التعظيمين برسول المسلول المنتم تنسخي والمليع من الله ورا عالم ورا كيائي ورا ابنائي ورا مشايخ ورا أساتذ سسبوه كبير سبوه pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, bapak-bapak dari musbika, dari kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak dari kepolisian yang saya hormati, bapak-bapak dan mas-mas banser, konco-konco panitia, hadirin hadirat, sedaya jamaah pengajian dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah sedaya tansah pinaringan rahmat barokah saha ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula panjenengan sami dikumpulna Gusti Allah, dihimpun Allah, dipanggenaken Allah wonten majelis ingkang mulia, majelis ingkang mubarak, majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman swarga. Dalam sebuah sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, itu merupakan sebuah taman di antara taman-taman syurga. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut sebagai taman syurga? Karena di situ Rasulullah mendirikan majelis ta'lim. Di tempat itu Rasulullah mengajar dan mendidik sahabat-sahabatnya tentang agama. Di tempat itu Rasulullah mulai ngaji para santri. Maka di mana ada tempat yang di situ dipakai untuk taklim, diono panggonan yang digawe ngaji, maka tempat itu oleh Allah akan diangkat menjadi taman surga, termasuk majelis kita malam hari ini. Dan siapa penghuni dari taman surga itu? Yesus itu yang tiang sing rawuh, kaum kafir sing teko bengi iki sok dadi penghuni taman surga itu. Yo senajan sing mondo, songong-songong dengan sore kembang. Ibu meneyok katut. Dan di surga itu Bapak Ibu, yas'alu ba'duhum ba'dho. Di surga yang satu dengan yang lain itu saling sapa. Yo takon-takonan. Ketemu konco, ketemu family, ketemu sana, ketemu tonggo, ketemu kenalan, sempodo mlebu swarga. Yo takon-takonan. Meneh sampean ning swarga. Iki nek sida mlebu swarga nanti. Bosito wong gawe ngedurus iki. Lah sampean sida mlebu swarga meneh kok ketemu tonggo, ketemu konco, ketemu kenalan. Yo takon-takonan. Lho, yo sampean yo mlebu swarga yo. Iya rek. Aku biyen donya aku kapan ana pengajian mesti aku teko. Tapi sama nang pengajian ngantuk kan ngono. Iya masih wong ngantuk tapi kan kapan kerjane metu aku mau ae. Lah ono sih wong iku teko di pengajian cek teko lungguh tuh ngantuk. Kok kapan konsumsine metu jajane dibagi oleh. Jajan dipangan, jajane kan ngantuk meneh. Kapan ono rame-rame wong-wong kok padha guyu ger. Ini yang main ger apa? Terus meleh akon apa sing dibingung masih ngono tetep kato di suarga subhanallah. Dan di surga itu orang juga masih butuh ulama, di surga orang masih butuh kiai. Jadi kebutuhan kita kepada ulama, kebutuhan kita kepada kiai bukan hanya di dunia saja, sampai bejang dan suarga kulo sampai ini yang butuh ulama, kulo sampai ini yang butuh kiai. Masa iyo? Iyo ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Penduduk swarga itu yang butuh ulama, butuh kiai. Li'annahum yazuruna Allah Ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena sesungguhnya penduduk surga itu setiap hari Jumat itu ada jadwal ketemu dengan Allah. Jadi menjang ten swarga niku wonten agenda ketemu Gusti Allah. Jadwale tiap dinten Jumat sowan bareng-bareng kepanggil Allah. Dan kepanggil Allah ini merupakan nikmat terindah di surga, nikmat terbesar di surga, kepanggil kali Gusti Allah. Dan makanya terus ditanggleti kalau Gusti Allah ditakoni, iki rombongan tekan di kedurus ya Allah, kerasa enggak nih gini? Kerasa kepingin apa meneh? Ngomong-ngomong, kok tak wene ayo ibu kepingin apa? Ngomong-ngomong enggak tak kei. Sini ku harap apa? Kepingin apa? Ngomong-ngomong, enggak tak kei. Nah, ditawani kau yang ngono iku wong kejuru sarap ngomong. Sungkan yang Gusti Allah, isin karo Gusti Allah. Nah, apa kok sungkan? Soalnya wis rumangsa nampa kenikmatan semua akeh banget. Sudah merasakan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Ngono ku sik ditawani ya karo Gusti Allah. Wong terus sungkan, isin, soalnya wong terus kan rumah sani, nane kok nang dunyo amale kan yo ora pati ape. Kelakuane yo durang gede. Sing akeh sing seneng togelan. Sing akeh sing seneng Yudin Sumargo mesti kayak jenis mantan gak karuan agai kok bisa ditawani ini karo Gusti Allah harus ngomong, kata ngomong itu sungkan. Akhirnya mereka meminta kepada ulama dan kiainya untuk berbicara. Jadi kiai itu tukang bicara dunia ada tekan suargo matur nang kiai ini, ih matur nang Gusti Allah aku kepingin ngomong balas. Menunggu kok sematur kiai ini, Gusti, ini Yusiti pengen lontong balat. Ih, matur ini, kulo pengen marneng. Maka sematur kiai ini, Gusti, ini Yusupiah pengen marneng. Nonton, halo. Halo. Nanti baik kulo sama butuh kiai, butuh ulama, butuh namun tentunya. Nantes dan suaraku. Mulanya lekali kiai yang saya, gak? Iya. Gak apa? Kata ono kiai nak tempat TV ono dirasa. Apa? Kiai tak sober kalau omongan ni. Kelakuan ni kalau ngono. Ya ya apa? Ya beretek. Subhanallah. Ibu bapa, coba ngapunten ya. Kalau zaman urusan apa ini kubutuh ono kiai. dalam interaksi hubungan sosial kemasyarakatan kita selalu bersentuhan dengan para ulama, para kiai, butuh kiai, gimana mau betul? Tapi penghargaan kita kurang, penghormatan, takdim dan hormat kita kadang-kadang kurang. Padahal kita urusan opo ya butuh kiai. Ngapunten kula sering matur, jenengan arep besanan. Sampeyan kate besanan niku. Kate moro ning bakal besan ijen sungkan, akhirnya ngajak kiai hehehen. Hei, betul-betulan. Kalau ibu calon bisa berbangga, tiba itu bakal bisa mengulik kalau dia itu. Kalau kayak suruh bicara, bukan ngomong, sekarang ngomongnya wakil, ngomong-ngomong kerayu. Ngono boleh mumpahin, itu mau ke dansa cengke, kalau jauh di telur. Lu sama nyunat nih anak, nyuruh dia ini ke bentungan ini, betul. Lu sampai mantu, nikah no anak yang nyeluk kiai di kompon dungo, gitu. Sampaian kepaten keluarga, maturi kiai kompon nyimami tahlil, beten dengan berkaruan, mau boleh gulusat sumpol sikir, keringet meruntus aja jagung-jagung, ngono yang ngebeli selawat yang berutik 5,000. Nah, mungkin sampaian kupaku serang yang nyeluk kiai kompon dungani. Bahkan ibu dan saya ibu, sampaian meten, iya nyeluk kiai kompon dungo. Apa saja kiai gak minum lapo-lapo, gitu. Macam cicilan di bujuku dewi. Saya rasa buju lah itu urusan yang berang. Tapi penghargaan kita kadang-kadang kurang. Bahkan kalau sama nih soi bahkan yang mulai sitan. Halo. Kiai-kiai kampung, kiai-kiai di langgar-langgar cili. Semuruh ibu lo sampean biar nanti lo masih kecil. Tapi sekarang sampean harus jadi uang. Bahkan sudah disembelan. Wes oke, apa mana jadi pegawai, jadi pejabat, kadang-kadang lupa sama jasa beliau-beliau yang mengajari ketika kita masih kecil dulu. Sama di sholat, di sembahyang, di semulangi para kiai kampung, biar sama diuruti niat sholat, ngasih di langgar sini, sholli fardhu maghrib ta'ala ruhadin mustaqbil al-qiblati ada amma mu'minil lahi ta'ala Allahu akbar sholli fardhu isya'i arba'a ruk'atin mustaqbil al-qiblati ada amma mu'minil lahi ta'ala Allahu akbar sholli fardhu subuhi ruk'atin mustaqbil para iso muni rakaat ini kiai yang mengajari. Sama di sholat diurut kiai-kiai kampung dia. Saya sini diulangi dia sholat. Nawai itu wudhu aliro pengil hadasil alhuri farun. Nawai itu dirak ilu aliro pengil hadasil alhuri farun lillahi ta'ala. Ini ada yang sholat wudhu kroh nongi langakan hukumnya hadasil. Perlu mohon Allah Ta'ala. Ayo, Bapak Ibu, sama di sholat Al-Quran. Saya kira hanya sholat Al-Quran fasih, tartil, badai. Saya mulangi sinten. Yang kampung. Napa mulai sing aslinya kan desa, kan muta. Biar ngaji di langgar sini. Nanti biar ngaji belajar Qurannya perkoso. Belajar Qurannya ku yewuh, repot. Tak koyo saya ini sekarang. Udah banyak ditemukan metode praktis, cara cepat baca Al-Quran. Semacam An-Nahdiyah, Qiraati, Dirasati, Tilawati, Al-Warti, macam-macam. Kalau dulu belum ada. Dulu masih pakai koidah baru dan diam ija-ijaan itu loh. Halo ini orang bawa talam ini masih lo sampe yang paling ngerti talam terus ngerti raiku berarti raiku banding dong kalau talam itu matur suwun nanti ngerti mana pakai hansi ponsel. Halo belajarnya jijijan. Memangnya dia kalau saat ini benten. Anak-anak sekarang mainannya udah serba elektrik. Main remote, cetek. Dulu, Bapak Ibu waktu masih kecil, mainannya apa? Kepengen mobil-mobilan ya lemah di bel-bel. Rodoy udah cung mesti gaya soto, berarti tarik. Mesinnya ya cantumnya dewe nih. Namun plong ini disuruh ini iya ada entong ya kejulingan entong bisa kali kepal loket-loket di sana ini entong di lor begitu omen walang kacun ini sangat ses yang saya harus kira walang kacun sudah ini dulu yoko dulu. Halo Bapak Ibu, dulu waktu masih muda mau surat-suratan sama pacar susahnya minta ampun, susah ya amit-amit saya boleh wong liya dadi obat nyamuk. Konangan wong yo wedi cinta karuan. Anak saudara, enggak usah kayak gitu, Bu. Wis gampang, cukup tek tek tek tek tek tek lagi ngapain say. Tek tek tek tek tek dah bobo belum. Tek tek tek tek tek I miss you. Tarak tarak tarak tarak. Balaslah ya. Jadi kita boten jenengan antisipasi. Halo. Kecanggihan teknologi yang banyak meracuni moral dan mental anak-anak kita. Oke. Cara belajar Al-Quran pun berbeda. Kalau sekarang enak. Biar mulai effort. Biar rotot susah. Keija-ijaan itu. Yang mau tanya? Halo? Yang zaman diurui. Alif Fathah, Alif Kasra'i, Alif Dhamma'u, Ha'i'u. Bapak Kaba, Pak Kasra'i, Mek Pakama, Kak Kasra'i, Babi Mati. Tandomaku, kabdomaku, ropetaro, takas roti, tuku roti. Dulu kayak gitu. Eh, bunyi-bunyi kok pas ngomong-ngomongan karo bojo. Lah mri pas kok siut-siut sing wedok ngantuk. Ngijang. Kabdomaku, tandomaku, tandomaku, ropetaro. Senangan yang nyembangi nyaw Alif Kasrohi, Kaf Kasrohi, Kaf Kaka, Kaf Domaku, Iki Kaku. Sak durunge turu iku njaluk dilemeske dhisik jebule sikile pijet-pijetan. Kita itu khusus yang dibunuh. Kita bisa ngaji, kita bisa agama dari beliau-beliau. Tanpa beliau kita gak kenal agama, gak kenal Rasulullah, gak kenal Allah. Betul? Tapi kadang penghargaan kita kurang. Padahal itu ada strukturnya. Ibu bapak, tak urutkan dukur mawon. Kalau sama murid tentunya ini tujuan intinya adalah mencapai ridha Allah. Tujuannya kesan niku kados ridhanipun Gusti. Kira gak pantai nyawa atau bos ngantuknya temen pacos ridhani Gusti. Kalau sampean gak mungkin dapat ridha Allah tanpa rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean gak bakal oleh rahmatnya Allah nikah oleh legitimasi dari Rasulullah. Gak akan kita dapat cintanya Allah tanpa melalui cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai Allah. Mencintai Rasulullah berarti mencintai Allah. Dicintai Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah. Ibu, kalau sering maringi gambaran, nisbate ibu penjenengan kepingin disayang moro tuwo. Ibu gak butuh kok saben dino sampai yang moro di omahe moro tuwo. Diparani digawani sembarang kalir, wafir anggur jeruk roti macam-macam. Gak butuh ngono. Wis ta, anake moro tuwa sing sampean pek, iku ramoten sing apik, lan genono sing apik, layani dengan pelayanan terbaik. Ngerti? Anake moro tuwa sing pek. Ya sing bendina ngeloni sampean. Ramoten sing apik, ladeni sing apik, layani dengan baik, pasti moro tuwamu akan jatuh hati kepadamu. Ketemu sampean mesti moro tuwa ngomong, "Duh, aku matur suwun. Terima kasih. Cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta rumah tanggamu. Dulu aku cinta anakku dengan sepenuh hati, sekarang cinta itu kau teruskan juga dengan sepenuh hatimu. Do, I love you." Tapi orang tuamu ya iso ngomong-ngomong, aku gampang no pemahaman. Bu, lu tiwa kekuasaan jenengan saben dino moro ning omahe mertua gawano sembarang kalih tapi anake sampean larah no anake dadi rambut sing apik dilayani dengan baik pasti ditolak sampean lapo mrene mrene nggo sembarang kalih ngrayu atuan anak kowe kon larah to ati anak kowe kon rambut sing apik anak kowe kon ladeni sing apik mombe mawon-mawon cerek mancing nang omahku kono kalih sejak ada moro tuamu yang tuan pas tuamu dukunan zaman kok moro nih Gusti Allah marut-marut nih Gusti Allah DP dukunan Allah turun mesti diterima karo Gusti Allah jadi Gusti Allah lapor orang-orang ini marut dengan aku gugu dengan aku karo kekasihku Muhammad awakmu gak gugu kekasihku Muhammad awakmu gak hormat gak gelem manut gak gelem kibat melu sunah-sunahe aku mau ngirim awakmu kono minggat kaget karena yang nyentak yang itu ngomong maksud minggat yang gak nyentak terus kalau jenengan moro yang Kanjeng Nabi sampai moro yang kesarian yang Kanjeng Nabi berikut di Madinah melambai-lambaikan tangan ulub salam assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah anggitnya langsung diterima karo Kanjeng Nabi lapor nyimut cari Kanjeng Nabi lapor nyobo-nyobo aku ulu salam dengan aku ini wali-wali kekasihku yang menyebarkan agama di daerahmu kapan hormat gak ada rasa terima kasihmu kepada beliau-beliau gak ada atur suwunmu di guni para wali padahal gak ada para wali awamu gak kenal aku gak kenal aku gak kenal Allah parang mama disi kono terus sama moron di guni para wali moron di guni basukan ampel buku-buku nangis dan kita langsung diterima karena basukan ampel nampak nyimut jari masih nanam bel, lapo buku-buku nangis begini, kepengen suki, kok dice, kaki lo tak sampai nanam dusi awak lo, ustadz-ustadzmu kampung kiai-kiai mu di sosok biar ngurumi awakmu, nasib kak karu-karuan, awakmu suki, awakmu kok bodoh kali, halo, kok bodoh mana, makanya, ayo, dan ini saran-saran kita untuk dungo, datang garisan ibu Allah, moga-moga rangkaian acara yang kita laksanakan ini bisa menjadi satu bukti bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah. Lebih cinta nih Nabi Nabi akhirnya kan berusaha untuk mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya ibadah. Lempur motor pasti kita akan dapat cintanya Rasulullah. Lebih dicintai Nabi Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita cinta Nabi, Nabi cinta kita, maka kita nanti akan bareng-bareng kumpul Kanjeng Nabi wonten ing swarga nipun Allah. Amin Allahumma. Wis kok ben donga. Donga niku ya donga. Wis ta? Mbok diijabahi, mbok gak diijabahi pokoke. Ayo ngomong mau donga mboten to? Mbok dituruti, mbok gak dituruti pokoke. Mbok mandi, mbok gak mandi pokoke. Donga niku ibadah. Nah ini perlu kulantur ke Bapak Ibu jamaah sekalian non sewu kersane jenengan paham tentang donga. Umpama jenengan donga wis lawas oleh donga, suwi oleh donga yang Allah. Lha kok gak dituruti karo Gusti Allah? Gak disembadani dongane, gak keturutan pendaluane. Ojo susah. Ojo putus asa. Jangan gelisah, jangan kecil hati. Gak dituruti karo Gusti Allah. Belum tentu mergo Gusti Allah benci karo sampean. Gak dituruti dongane durung karuan kok mergo Gusti Allah geting karo sampean enggak. Bisa jadi justru saking sayangnya Allah karo sampean, saking cintanya Allah karo sampean, mulo donga sampean ora dituruti, permintaan sampean gak dipenuhi. Loh, wong sayang kok malah gak dituruti? No, sayang gak harus nuruti, Ibu. Sayang itu gak kudu nuruti nusewu ibu jenengan sayang kali anak boten iya yang ada orang tua kok gak sayang karo anak itu orang tua gendeng sampean sayang karo anak terus umpama sampean duwe anak sekolah siji SD terus jaluk nih sampean jaluk rupono sepeda motor kira-kira sampean turutin apa boten sampean turutin apa boten boten sampean turuti ku apa mergo sampean benci kali anak apa karena sampean genting kalau anak? Boten, justru karena sampean sayang karo anak, maka permintaan itu enggak dipenuhi. Lah anak isih kelas 1 SD ndarep kono sampe jam motor kok dituruti, iku wong tuwa gedeng. Arep nyilakno anak. Engko anak pas sampe jam motor di jalan raya sama dengan membunuh anak. Makane jenengan kedah nyadari. Lapo kadang-kadang dongo kepengin rezekine kathah, kepengin rezekine lancar, kepengin sugih gak dituruti karo Gusti Allah. Iku saking sayange karo Gusti Allah. Dongo kepengin sugih wis lawas, tapi uripe kok pantes melarat ae. Mergo Gusti Allah sayang karo sampean. Engko nek dituruti, sampean didadekke sugih, sampean diwenehi donya akeh, sampean ora kuat, keberkan donya malah pilek. Maka nikmatilah kemelaratanmu, oke? Terus sebaliknya, sampean dungonya Allah, bagi dungo itu langsung keturutan. Begitu berdoa, langsung diijabahi sama Allah. Hei, ojo giran-giran bisik. Jangan berbangga hati, ojo kesusu ayam. Belum tentu itu karena Allah sayang karo sampean. Belum tentu karena Allah cinta sampean. Langsung dituruti, bisa jadi mergo saking bencine Allah nang sampean. Saking gregetene Allah nang sampean. Wis iki nang dikai menan mingkem. Kan dikai makai, dikai wis mari. Halo. Saged dipahami boten? Nggih. Lha umat niku wonten critane kok. Kiye niku wonten tiyang. Saiki yo ana wong yo kan. Permana, iya nono wong, saiki ono wong. Wonge api ahli ibadah. Ibadah ten Allah api, muamalah kali itu sami kesan iku api lah pokoke ahli ibadah. Wis lawas ndonga ten Allah, suwi oleh ndonga ning Allah, tapi gak dituruti karo Gusti Allah, padahal wonge api ahli ibadah. Di sisi lain, ono wong elek ora pati benar, ahli maksiat, tukang ngerti sana? Oke, ahli maksiat orang pati api lu begitu ngomong dengan Allah langsung dituruti karo Gusti Allah. Malaikat yang protes melihat apa sayang aku di sini kok kamu berpaling dari itu sih? Halo malaikat nanti protes, anda malaikat yang protesan, kendel saking akp karo Gusti Allah. Namun Gusti Allah badin zaman menungso yang diprotes karo malaikat. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah dawuhi para malaikat, dia para malaikat, aku arep gawe khalifah di bumi, aku arep gawe makhluk sing tak pasrahi ngatur bumi jenenge menungso. Diprotes karo malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa. Ya Allah Gusti, apa boten keliru to? Kok menungso sing dipasrahi ngatur bumi, lalu menungso niku senengane gawe kerusakan, lalu menungso niku senengnya menumpahkan darah senengane gegeran. Diprotes sami, ini juga diprotes. Gusti, apa malaikat? Kula kok mboten paham, ora paham apa. Niki, enten tiyang sae andi ibadah. Mbon lawas nggih wonten panjenengan. Kok mboten jenengan turuti? Lah sedangkan setugane niki tiyang mboten genah, ahli maksiat, tukang bae. Begitu ndonga kok langsung jenengan turuti. Niki pripun to Gusti? Dari Gusti Allah, malaikat, iku urusanku pribadi, privasiku. Aku ngerti kodhe pine, Bang. Tapi pergawamu pengen ngerti ya tak kandani malaikat, ini wonge api andi ibadah lawas oleh ndonga ning aku gak tak turuti mergo aku seneng rumangsa dongane wong itu. Kapan wong iku marep-marep nyang aku, kapan wong iku dewe-dewe ning aku bebisik munajat nerpo-nerpo njaluk ning aku seneng rumangsa dongane wong iku tak nikmati. Mulane ora tak kei, mune tak kei wonge mandek ora gelem ndonga aku kelangan. Jarno tak nikmati, kok tak kei buri-buri tak lening wakil gede. Lah siji ne iki wong ora pati genah anti maksiat, begitu ndonga langsung tak turuti, mergo aku jembel, aku ngedhet karo. Ben dikei nang wis ben mari ben mingkem, ngene gak dikei umek. Padha karo ngeten, Bapak. Bapak. Umpama iki ya. Sore-sore sampean lungguh di teras omah. Ngopi karo rokok sedangan sedulur. Terus ana wong ngamen. Wong ngamen iku njaluk duit, nggih mboten? Ana wong ngamen, Bapak. Lah sing ngamen iku wong wedo, iki sik enom, ayu. Nang sikil-sikilane ku api. Kaya sikil meja. Bodine kaya kitab hujan. Bibirnya merah kelima. Pipine kaya apel Australia. Irunge kaya buah pir. Mripate kaya anggur merah. Wis gampangane peraine kaya pasar buah. Kesempene ngitung siji-siji. Raine kaya pasar buah kan wis komplit. Bapak. Pirenge. Ana wong wedo ngamen. Sing ngamen kuwi wong seneng. Wayu, bodine wapi, ambune wangi, suarane enak, lagune merdu. Menunggu kira-kira, langsung sampean wenehi duit, apa sampean teni sak marine lagune? Marine. Gak perlu ngeteni santai, ya lu mimbuh bareng ngono. Nek perlu ya ditebas. Hei, kadek ngamen dendi, dikini ae, karo caca, beres, beres. Lapo gak langsung sampean wenehi duit? Apa sampean gedhi? Enggak. Apa sampean benci? Enggak. Justru saking senenge sampean, mulai nek sampean lolor-lolor, iki ku nek diwenehi duit, dak cepet ngalih, kelangan. Halo. Terus meneh, ana meneh wong ngamen, ya wong wedo ya. Tapi wonge wis tuwa, rupane elek, jembaure serodo kromos. Elek kau wujud ambune pengo. Ngarepe sampean arek ngentut pisan. Suarane jembul wis gak enak nyanyian wis gak perlu bales. Ate lek nyanyi kuwi idune mumprat-mumprat. Lah kira-kira iki sampean enteni sak entek lagune apa langsung sampean mari duit? Orang terima langsung malah gak oleh nyanyi wis kadek nyanyi iki lho duit anae gak dikai bulet nginep barang ngono langsung diwenehi apa karena seneng enggak justru mergo saking greget mergo saking gendine wis sing diwenehi nang ngale paham mboten paham mboten oke sama sekalian rahimahullah moga saran-saran niki kita mangke nonton Taman Suwarga kados biasa nih ayo berpikir tanduran Suwarga supaya bintik sakit betul-betul kita panen kita urus dan kita suarga apa ibu kira suljana tanduran suarga memperbanyak amal sholih, memperbanyak amal ibadah terutama pikir ayo bareng-bareng kalau saya mau coba lagi atau sholihat yang paling ringkes kita mau coba tasbih, tahmid, tahlil, takbir kita mau coba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saran-saran kapan tiga monggo subhanallah maksud nopo ingkang dados hajatipun mugi-mugi dipun kabulaken Gusti Allah. Nek wonten jamaah ingkang rawuh menika wonten ingkang gadahi masalah, punya problem, persoalan hidup, apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun persoalan hidupnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Barangkali ada di antara jamaah yang hadir ini wonten ingkang nembe sakit, utami keluarga dari para jamaah ada yang sedang sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Menawi wonten di antara jamaah sing rawuh menika ada yang masih mempunyai cicilan, kreditan, tanggungan, utang, muga-muga Gusti Allah gampang ngedalani cepet saged lunasi. Banter. Amun dumoe alon-alon. Kowe amun cek banter. Iki lho yen utangmu apa. Untuk ditetok-tetok. Kita ditunggu datang Allah mengkukus tuyo ingkang rawuh dipun paringi waras zahir batine. Waras zahir batine. Terbebas saking sedaya penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Secara umum penyakit niku wonten kalih. Penyakit itu ada dua. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Ayo baleni jawab. Wonten penyakit zahir, wonten penyakit batin. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Terus. Penyakit zahir niku mboten sami kalih penyakit batin. Penyakit jasmani tak sama dengan penyakit rohani. Tolong dipikirkan. Nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani iku penyakit rogo, penyakit tubuh, penyakit badan, penyakit awak. Contohnya kaya watuk, mengguk, belek, dengkek, linu, ngelu, panu, kadas, kurap, koreng, rangan, kelentingan, kutilan, bubulen, udunen, yang termasuk gudikan, curakan, barang niku. Niku penyakit zahir, penyakit jasmani. Kalau penyakit batin atau penyakit rohani, itu penyakit hati, penyakit karakter, penyakit moral, penyakit akhlak, penyakit mental. Contohnya kayak takabur, mungjur, sum'ah, riya, hikir, hasud, hirsul, tomat, macam-macam itu. Coba sekalian, sifatnya penyakit zahir itu gak sama dengan sifatnya penyakit batin. Sifatnya penyakit jasmani mboten sami kalian sifatnya penyakit rohani. Berantosaken nek penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara tangga-tanggane ora ngrasakno, kanca-kancane ora apa-apa, wong liya masyarakat mboten kene iki gas apapun sing krasa lara namung sing penyakiten mawon. Siji karo penyakit batin, penyakit rohani niki aneh. Sing penyakiten niku ora krasa lara. Tangga-tanggane sing kemeng. Wong liya sing tenteng. Masyarakat sing kuyang. Paham ta mboten? Wong durung tak terangno ora paham. Pemintar iki bae wong gedhe. Oke, biar mudah dipahami, saya kasih contoh gambaran ben gampang dipahami. Penyakit zahir utawa penyakit jasmani niku sing penyakiten krasa lara. Wong liya orang ngrasakno. Contoh, ana tangga sampean udunen, nang udune kompeti sak terong. Delung. Nang udune kok sak terong, udune milih yo. Delung sak terong. Ha, iki sing udune ya krasa kemeng. Priyem. Sambat ora karuan, ngeses. Tunggu-tunggu ini orang rasa no. Kancane yo bales ora krasa, kancane yo pingat-pingit goyang guyu malah bojolok piye. Mas, kok tambah dawa ngono Mas jine Mas. So kapan-kapan nek wayang panen diundung aku dikabari Mas. Aja meneng-menengan kok pas dipanen dhewe, kabar ora rek. Halo. Karena penyakit zahir, penyakit jasmani itu yang penyakitan krasa. Mula tambahane gampang, pengobatannya mudah. Maksud penyakitan krasa gak betah loro, wanita mbok kepingin waras, berobat karepe dhewe, kate diperintahi lo berobat-berobat dhewe. Lain dengan penyakit batin atau penyakit rohani. Ini kan aneh, sing penyakit niku gak kroso. Tonggone sing kemeng, masyarakat sing buyem. Contoh, umpama di lingkungan jenengan, niku ono maling. Kira-kira sing ngrasakno susah niku malingi apa masyarakate? Halo. Jawab sing banter to. Sing ngrasakno supek malingi apa masyarakate? Masyarakat. Padahal jane sing menyakiten niku malingi apa masyarakate? Malinge. Sing gak waras iku malingi apa masyarakate? Malinge sing penyakiten. Tapi sing ngrasakno lara wong liya. Masyarakat malingnya sing ora waras tapi sing ngrasakno lara susah masyarakat padahal maling sing gak waras bapak ibu nun sewu maling iku gak waras kok gak waras iya maling iku umpama dene duwe barang nang dicolong wong mesti dene gelo nggih napa mboten sampean ngomong nggih muantep kaya tau dadi maling ngono dhewe menjiwai pirang nggih. Maling itu mau dene duwe barang kok dicolong wong mesti dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange. Apa dikira wong sing barange dicolong iku ora gelo? Pripun? Maling iki duwe barang dicolong wong dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong iku berarti ora waras. Berarti ora waras kena penyakit mental bale nih berarti ora waras kena penyakit mental pun bapak mendel kula takon den ibu jawabe kudu banter mega banter gak tak terus nang ngajine oke ibu panjenengan nek dirasani wong niku gelo napa mboten gelo nuwun sewu ibu jujur panjenengan nanti ngrasani wong napa mboten berarti gak waras. Orang waras itu kena penyakit mental. Lah wong panjenengan ku nek dirasani wong iki gelo. Lho kok mentolo ngrasani wong berarti ora waras kena penyakit mental. Subhanallah. Cek mana nggih? Ibu-ibu kedurus mriki lho. Ayo ayo tapi kok padha gendeng. Lah kena penyakit mental. Sami maling-maling wau dene duwe barang dicolong wong gelo kok nyolong barang e wong gak waras iku kalimate wong kuno piye sederhana nek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit ayo sing mantep lek awakmu dijiwit wong krasa lara ya aja njiwit itu bapak ibu ternyata penjabaran dari dawuh man la yarham la yurham. Sapa wong sing ora duwe welas marang wong liya, dene gak bakal diwelasi karo wong liya. Tapi kalian tiyang sepuh, sian cukup sederhana kalimatnya. Nek sampean dijewit wong krasa lara, ya aja njewit. Ayo diterusno. Lek sampean dirasani wong kok krasa gelo, ya aja ngrasani. Ibu, lek sampean dicelatu wong kok lara ati, ya aja nyelatu. Bapak, lek sampean duwe barang dicolong wong sampean kok gelo, ya aja nyolong barange. Bapak, lek sampean duwe bojo di taman mangkel, ya aja ngono. Yang sian ini ngoten nggih. Sederhana tapi penuh makna. Kaya sepele dalam nuturi tapi mengandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Kamu biar pun yang nuturi bukan kalian dalil. Cuma jangan orang mati iso dalil. Bukan kau yang sayang di sini-sini. Pula tane. Kala selalai sedap. Yang siang ini mau ibu itu ture. Kamu nana. Pulau ngaji ni tu sering kali. Pulau mengungkap itu ture dulu saking koros sepuluh. Yang sekarang oleh anak-anak muda tu siap dianggap. Ada enam saya ini corak tuyan dari orang tua. Kalau Allah sering memberi saran kepada teman-teman remaja, ojo sok ninggal no wong tumbo. Halo. Nek kula jujur, pituture para sepuh biyen saya angkat kembali dalam materi pengajian. Ben diarani desa ora apa-apa. Diarani kuno ya wis nyatane ya lom waris. Yo memang yang usia nonton. Padahal nek dibandingno Bapak Ibu Nur Sewu, nek dibandingno wong biyen karo wong sakniki pintere pinter wong sakniki, nggih mboten? Nggih. Wong biyen kali wong sakniki pengalamane luwih pengalaman wong sakniki, nggih mboten? Nggih. Wong biyen kali wong sakniki perekonomiane luwih makmur wong sakniki, nggih mboten? Nggih. Wong biyen kali wong sakniki sogene sogesuke wong sakniki, nggih mboten? Nggih. Wong biyen Bu ana wong lara, iku rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Aja saking larate kalau sing dipangan kaliren nanti jadi penyakit. Iya, mulo biyen kok ana wong lara, iku karo keluargane dituturi, mangano sing akeh ben cepet waras, aja gak enak-enak iki dipaksa ben cepet waras, mangano sing akeh. Ngono, dikongkon mangan sing akeh soalnya penyakitnya kurang mangan. Saiki kok ana wong lara, keluargane nek dituturi yo beda. Mulane kok mulane sembarang aja dibaco kae. Ayo ini guna wae makane guring kon. Halo. Gak kerja yang sawangane. Bu. Biyen ana wong lara dibetok teng ngene mantri kesehatan. Dikai obat. Yo mantri ngekai obat iki karo nuturi, obatnya diombe sing rutin nggih. Terus mangan iki, mangan ngene, mangan iki, mangan ngene, ben cepet waras. Kokon mangan ngene, kokon mangan ngene, kokon mangan ngene. Saiki ana wong lara, digowo dikone dokter. Diperiksa karo dokter, didiagnosa, mari ngono diparingi resep. Resepnya nanti dibeli. Dokter ngekekno resep karo nuturi, ojo mangan iki. Ojo mangan ngene. Iki ojo dipangan, jenis ngene iki ojo dipangan, kolesterol. Semudah ini kau jadi pangan, diabetes ini kau jadi pangan, darah tinggi. Semudah ini kau jadi pangan, dari kau kena asam urat. Jadi, mergo nopo penyakit wong sakniki iku sebab kakean. Halo. Sing gak main urung gak ditrewet. Oke, pintere luwih pinter orang sekarang. Halo. Pengalamannya pengalaman orang sekarang, tapi pengamalan menang orang dulu. Pengamalan. Mungkin orang dulu ilmune gak pati akeh, tapi amale temen. Dalile yo sapa temen bakal ditemu. Prinsipnya lailmu illa bil amal. Ilmu gak ada artinya tanpa diamalkan. Wong biyen niku prinsipe ora ono ilmu tanpa amal, ora ono amal tanpa ilmu. Kabeh ilmu diamali, kabeh amal diilmoni. Ayo baleni, kabeh ilmu di kabeh amal di orang dulu seperti itu. Tidak ada ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada amal yang tidak didasari dengan ilmu. Memang kalau dibandingkan sama orang sekarang, tahu kayaknya ngomong Arab, muni Arab, moco Arab, moco pasir, gak iso. Karena mau bersin, karpe alhamdulillah, rupil alamin. Tapi mereka gak iso, andulamin. Andulamin, Pak. Arab moco haukolah, la haula wa la quwwata illa billah. Gak bisa diucapkan, lo kuwato. Lolo kuwanto sing desa nggih sing asline desa lagian mutan kula sing terus nyali ning mutan ning garap sawah nganggo sapi neraka apa mlebu apa nyingkal apa garu karo gendeng lelo lelo lelo lekum niku karepe kan la ilaha illallah Allah maha agung tapi mergo wong kedurus gak iso ngomong ngono. Niku wong kedurus biyen. Kula lak bakas wong biyen. Wong kedurus biyen gak iso. Eh wong kedurus sakniki yo malah nemen. Diuneke dadi tak lelo, lelo, lelo. Lekum. Allahumma sholli ala Muhammad. Dungo ibu tentang kata pasti pun yang sian milate kaku-kaku. Saat ini dia ono kareng-kareng nari motif-motif tuh ini. Kon Allahumma raiso, Allahumma inna nasaluka, nasaluka rapeto nasaluka. Kalamatan piti, wa maafiat ampil jasad, wa jihadat ampil min, barokat ampil rezeki, bertobat angko belal maut, warokumatan indal maut, gak iso pasti. Kalau orang sekarang, pasti, padam namanya ke pasti, sholat yang sakin pasti. Nek takbir nanti sembengung-bengung. Lagi takbir itu orang sembengung-bengung. Allah, ajem bawang-bawang. Sakin bantok. Bengung takbir. Allah, ajem bawang-bawang. Lek bunga yang mana? Allah, sifat. Allahumma. Inna nas'aluka. Nas'aluka. Salamatan fid din. وعافيته في الجسد وزيادته في العلم وبركته في الرزق. أيها الأخوة القوية هذا إني لك إلى من صلى الله عليه وسلم أجر ما أقبل عند الله. من هذا الكدوان yang diterima الله yang lebih fasih kan? Kurang ukurannya bukan Al-Fasaluhumah tapi Al-Fasaluhumah biruhihi ila Allah yang rohnya menyambung ke Allah. Yang katakan dia tunggani orang berjasi tapi mandi-mandi. Coba ini menambah ini orang loro cukup dikasih air segelas terus ditunggani Bismillahirrahmanirrahim. Allah tetolah jadi jatah untuk memukam masuk Rasulullah sepul ke toyo diumbe ke waras. Pengalaman pribadi ya kulo ingin aneh lawas maksudnya terus untuk suwe enten tamu negerio negeri syarat karena enten omah ya rotok ngurusi departemen persuhuan enten tiang negeri syarat negerio nyuwun syarat jai tak ngerti kalian kulo tak genopo tak genopo mbah kulo sakit sakitnya ngopong ya ya Allah jai madarane pantos kembung kali gegerin itu dulur-dulur pun pinten-pinten dinten saken ya ini mungkin terbatas sekedap ya santawis akhirnya pulau pundur ke toyo sak gelas dan kapan diubi kan itu ada gelas orang koyong ini ini kamu gelas ini gak aneh oke kumpulan kafe sebelik kumpulan aku kan pengertian tu bengkapan juga tak kayak gelas. Ini tu pernah disuwe nyopong tenggorokan ini garing. Mau tau mobil kau merokok ini. Ketika itu aku pengertian tu tak pakai gelas tak enak juga. Oh. Fatihah. Manten isoe Fatihah. Jadi kula wacane Fatihah. Kula mantep wong Al-Fatihah tu lima qiraat lah. Isoe sampeyan iki wong Al-Fatihah itu lima qiraat lah, namun Fatihah itu enak kaya apa ae tujuane diwaca. Kula waos ki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من المرضين آمين يا رب العالمين كل سبل فنيو نقلز لله مانتون pas niku dadi mantun kula waos ke Fatihah kula sebune ten ngene banyu sakelas niku kula paling kenyang monggo niki kan cuman waktu niku gelas ana tutupe jeneng sing pantes niku eh iki kok dilebone nyamuk dilebone semut kan wis tau kok aku tau iki ya ayo tak kumpuli ya aku dadi sedinten telung sendok, sedinten telung sendok. Sing rutin nggih, insyaallah angsal pitulungan. Mboten. Subhanallah Bu. Angsal tinggal dinten mulai telung dino. Wong e mara maneh nang omah. Gowo gula, kopi, rokok. Ora aku wae ibati. Wong kabare yo wong banyu tak gelas oleh gula, kopi, rokok. Ada omah ambrope isine duit. Kan biasa wong suwan dibone kiai nggo duit kan biasa. Nek wong dulu soleh mbekan kok. Nah, cilik yo wis. Masih tang itu. Wong iki seneng ngoten niku, alhamdulillah. Iki berarti diparingi jodoh saking bungahe jodoh terus digawane gula kopi ngoten sebagai ungkapan terima kasih. Seneng kula waktu niku subhanallah. Kemarin kan terus namine tamu kan ya disuguhi salmoe. Lah santri ku wis bolah disuguhi apa ya. Lha diwade gelas. Tapi ya ono lepeke ya. Hei dikene tutup tapi tutupe gak sae. Kanjeng Rasul pandel sawon. Nanti ni aku subhanallah, dia buatan jamu, lalu tiangnya terus menjauh yai kepada jemaat. Mungkin monggo, monggo nama dia, mungkin yai disuruh mimami solat jenazah. Aku yang solat, solat, lalu mimami solat jenazah, saya berjasi dan gembah pulau ni pun. Jadi tak jalur motor preni komati. Aku langsung tercut. Lah rumang satu gula kopi toh saking bungain diparingi waras gak lo nek poso kopi ni mami sholat majid nah gue tako nih apa syaratnya gak diubik no sampun mental dan yang mau beda ya apa nah terusnya kan sedino tolong sendok sedino tolong sendok ini sampun sedino tolong sendok sedino tolong sendok gue kan ngisir tuh nyarati gue orang mali nampak mati tak tako nih gak sembuh kaya sendok apa sendok teh. Eh, ibu salah karo terus sendok makan. Sendok teh ibu kecilin kan terus itu bukan aku ya. Padahal ya perkara gak mandi nih, ku subhanallah. Halo. Ini bu. Bu. Kandang dan dan batin. Tiang sian ini mohon sederhana lah nuturi. Oke, satu sini tadi. Halo. Nuturi tiang mohon. Apa mohon? Duwe gawe. Selamatan. Duwe gawe opo wae aja nganti ninggal selamatan. Harus nglakoni opo wae gawe yo. Selamatan supaya diwaringi. Lha itu bukan jabarke as-sadaqah tu tadfa'ul bala. Sedekah iku tolak bala. Sedekah iku ngedoke saka bencana, saka dai, saka musibah. Lah wong selamatan kan ya otomatis sedekah wae. Nggih mboten? Makanya kalau selamatkan selamatkan syirik, selamatkan kita gak ada dasar hukumnya. Eh, jawaban aja. No, I reckon you. Gak senang ya aku ini, tapi aku ngarani syirik haram kita. Ngono loh maksudku. Kok, ngurang muka ke sopo-sopo aja. Ini lakon ya ikhlas aja, dikekeri ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan survei membuktikan, wong biyen seneng selamatan, kalau mereka selamat-selamat. Dulu gak banyak bencana, gak banyak musibah, macam-macam. Mereka wongnya gak seneng. Mereka wongnya pada seneng. Katanya ngelakonnya apa aja mesti. Gue gawe apa aja mesti. Tirone apa pokoknya. Tanggal siji suro. 10 suro. Sampar nomor 2 kasar. Sing bener, mulutan. Apa ngomong selamatan lo? Mulutan. Rejepan. Negungan, poso, nuzulul Quran, maleman, riyoyo, kupatan, katerapi, lamaran, kawinan, sepasar, pendak dino, ujungnya meteng, ujungnya mana, jenak no anak, nyunat no anak, ngerapih no anak, anak sendirapih no meteng, anak segera penuh mana lu gak mari-mari selamatan ya makanya lu punya selamat-selamat kalau kayak mutat mau biar lu saking senengnya selamatan ya kayak berkat lu gede-gedenya berkat siji lu doh ya 10 mau biar ya mau kedurusan ini kecerdasan untuk siji cukup kayak berkat 10 jadi untuk siji mutat sampai mangkok siar campur banyak diulek terigu telung kilo mari mulu dijajar kadang dijajar lu yang tipis ini saking tipis salah dadar wis tipis ngono kuwi sing dirisi meneh ana ngirisi kuwi yang selamatan ya mantu tunane to piye. Awakmu lek selamatan ya wektu amin. Ngono, diarani itu pitutur kanggo anak putu, tumpeng tegese liman waktu sing mempeng. Lek mung nglakoni salat liman waktu sing mempeng, aja nganti pos, aja nganti pedhot, aja nganti telat apa meneh mbok tinggalno. Ngono, soalnya wong kita harus digawe ayat Quran iki sing durung gaduh, durung iso pahami. Orang itu umpama dikai dalil aqimish sholata li dunuki syamsi ila wasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Urung paham tenan kono. Terima didalili tumpeng limang waktu sing mempengno. Tumpeng iku dukur lingkir diarani bucet iku tegese nek nyebut sing kenceng. Sego berkatane diwate godhong gedhang bentuk api diarani takir iku asline talkir. Apa yang kongkon ngatah-ngatahaken nggih? Ngatah-ngatahaken nggih? Nggih. Arek nom-nom saiki diplesetno. Tumpeng sampai ini sama tuh kudu mempeng kudu lingkir jarang kenceng sampai ini sama tuh kudu kenceng lingkir orang genah loh paham lagi tapi ini gak kenceng ya gak bisa merebu ya Sama kok bone bola ning jarumu nek gak kenteng apa iso mlebu. Mergo aku mung sami juga konten tentang kok dungane inhinas siratal. Yo dalan sing wong penting kenteng. Ngoten mangke biyen nganggo lambang. Halo. Rata-rata wong bisa tasik. Duwe gawe mantu, duwe mantek omahe diwenehi janur. Janur kok jaan nur. Jauh kok Pak Nur Cahyo. Tafakul mungkin padang juga dulu nih, padang juga dibagi ini, padang ini mau main. Nau biru buyu takum di sholat, mau kira adil Qur'an. Tekan kau nunggu. Ben, bagi yang mulia selamat, dunia akhir-akhir. Pilih no si rumah ini kuning, sama kona'ah, ini mau yang padu. Mau mantan, dipasangin wayu, di make up, di rias, terus di rumah ini, kalau gue mantan diarani kuwadi. Itu dungu. Mantan di rumah ini kuwati, kuwati itu sih mantan ini dan kuat barang segede. Jadi, teman dulunya lupa mengenai mantan. Segede yang kowe, siapa? Taman boleh gak ngerti karepmu, coba diangkat tangan gini. Di rumah no, kuwati itu mantan ini dan kuat nampak ujian segede, kuat nampak coba yang gede, aku akhirnya kuadit, kuat nombok kanugrahan yang gede, kuat nombok kenikmatan yang gede, understand? Yeah. Gak mau bimu, gak enak apa yang gede. Mulanya ayo, kalau sampean nolak dalak, kanti sodako. Halo? Nolak dalak, kanti sodako. Panitia, monggo siap. Jangan kaya cepat, bukan suwe, bukan memberi waktu. Kulo jak bareng-bareng sholawat maghrib, tak mau syair, terus dengan sarung batu biasa ni. Wal habibul ladhi urja syafa'atuhu likulli haulin minar ahwa. Sedaya saran-saran kersane anu kebiakan dan imbalan kalian mudah sholawat nyantum syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masyil ala Muhammad Ya Rahman ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Barokah itu sarangan selawatan mugi-mugi sedoyo sifat-sifat awon akhlak akhlak makmumah medal saking awak kula panjenengan sami pun dadosaken tiyang-tiyang sing bersih atine. Wonten iku modal keselamatan dunia akhirat hanya orang-orang yang berhati bersih. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man attallaha biqalbin salim. Hanya orang-orang yang qalbin salim, atine selamat, atine waras, atine bersih, niku sing bakal suwan kersane Allah kanthi kawan tenang. Selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, akhlak niku sumbere tenati ngene batin, padahal dandan-dandan batin niku ewu mergo napa sing penyakit ten ora krasa. Nambani penyakit batin, penyakit rohani niku angel, soalnya sing penyakitan mboten krasa lara. Dikongkon tombo, ya ora gelem, kongkon berobat. Ya ngono. Aku gak lara kok dikongkon berobat. Halo. Tandane wong sing kena penyakit batin niku biasane rumangsa pinter padahal ora. Rumangsa pinter padahal ora. Rumangsa berjasa padahal ya ora. Rumangsa ayu padahal ora. Rumangsa berjuang padahal ya ora. Rumangsa penting padahal ya ora. Rumangsa api padahal ya ora. Berarti rektor mah. Mane wong iki. Wong iki nek kena penyakit batin. Mangga lek ndi ya rektor. Rumangsa api. Ana wong nek rumangsa api mesti bebek. Pak. Bu. Umpama ana omahe sampean kok ana tamu, ngomongi cerita api ya. Rumangsa api sing diceritakno api mesti sampean greget. Wong kok rumangsa api nang critane sampean mesti sampean greget. Yo aku ki asline wong api yo, sampeyan ora pati ketara. Tombo-tombo kuwi aku sing ngerti yo, iki kok sampean gak tau ngomongi. Aku ki nek dirita ora koyo wong. Aku koyo apa? Allah mau sholawat dan sewu nulis kato. Aku gak terima dan sewu yung satu sewu. Mana aku berdino. Mulanya yuk ya, asli aku kapan kecekel tanganku. Telung dino is perotol kato. Jangan kena tasbe di pasar yuk aku iki. Ini aku yuk pesen tasbe yang rojok kuat, benawet. Kepala antennya sepul. Sama mesti memakan, corong mentolo sama nak ngomong. Eh ya deh, tak sungan no. Muka-muka tas kemudian jadi, kena di ngerasi awak. Uang yang cerit api, ini gerudut no. Aku yang apian mas. Mulanya uang sah lingkungan kini seneng kabe karo aku. Kaun no, sehingga seneng karo aku. Kami aku yang api. Ini ngomong-ngomong sih ngurus aku. Gak tau lho, akhirnya donong. Nek ngomong, akhirnya donong. Lalu ngomong karo aku yang manut kabe, nurut kabe nang aku. Seneng kabe nang aku, tapi gak lungo. Ngomong ya susah. Padahal tombol-tombol ini dedungo. Kapan tombol ini ngomong? Makanya Rasulullah dipenutus, iku misi utamanya ke dahandani, akhlas, nambani, penyakit batin, innama ru'aitu, liutamima makarimal, akhlas. Dan itu sumbernya terhati. Api ini dasarnya sendiri saya. Allah tidak melatihnya menungso kuwabin di pasti ini dasarnya saya. Halo. Bukti ini ya. Sak elek-elek uang, sak dablut-dablut uang. Kau ngerti orang arek cilik di kumpul sepeda. Sumber. Mesti hati ini walas. Tak tulungan ini. Gimana? Ini dasarnya hati ini api. Nah mereka. Hati ini menungso ini api. Hati betul kena digerai. Makan lebal fu'adu maro'ah. Hati tidak bisa dibohong. ono pekerjaan kok apik, ada perbuatan baik kok apik, manusia setuju nek iku apik. Apik ini ngarani mu. Ada perbuatan jelek ono pegawean elek kok apik, artine manusia setuju nek iku ancen elek. Makane wong nglakoni apik karo nglakoni elek, di ati rasane mesti beda. Nek nglakoni apik di ati tentrem, bahagia, seneng. Nek nglakoni elek di ati mesti susah, gelisah, gak kira tentrem. Ibu? Bawa duit dhewe karo bawa duit arisan, wonten iku rasane padha napa beda? Padha. Padha bawa duit dhewe tenang, bawa duit arisan gelisah. Apa maneh duit entek entekan? Bapak, mangan jatahe dhewe karo mangan jatahe wong liya rasane padha apa beda? Beda, mangan jatahe dhewe tenang, mangan jatahe wong liya mesti susah. Ibu, dijawab, bawa uang sendiri sama bawa uang negara rasanya sama apa beda? Beda, kalau bawa uang sendiri tenang, bawa uang negara gelisah, minggat ning luar negeri rawani mule. Saiki bapak jawab sing bener, bawa bojone dhewe karo bawa bojone wong rasane padha apa beda, Pak? Sampun kok iso bedane apa kulino? Ya Allah. Ampun. Al-khairu yuhibbul khaira. Wong lek atine apik iku tandane betah manggon ning keapian, kerasan manggon ning keapian. Halo. Wong Islam sing apik iku wong Islam sing betah manggon ning keapian, betah melu kegiatan keapian. Wong Islam sing selamat iku wong Islam sing betah manggon di masjid, betah manggon di pengajian. Padha karo iwak sing selamat iku iwak sing betah manggon di banyu, kerasan manggon di banyu. Ana iwak ora betah manggon di banyu, iwak ora kerasan manggon di banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Baleni, iwak ora betah manggon di banyu, iwak ora kerasan manggon di banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ana wong kedurus ora betah manggon di masjid, ana wong kedurus ora betah manggon di pengajian, iku tandane wong kedurus njaluk digoreng. Astagfirullah, jam 12 lebih ya. Hah? Kemurus nanti kan kesel lah ini biasa ibu jam 12 lebih, mohon maaf kalau ibu mesti ini gak juga menampung materi ini, tapi keterbatasan waktu. Aku tahu kamu cinta aku, tapi kan kita dibatasi waktu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Yakin ya kalau tahu gimana tentang setia saya. Ya Allah saya ngelak barang. Nanti dipilih-pilih, dipilah-pilah. Untuk dengan manfaat, dengan maslahah. Wonten lerese hadiah ya Allah, hidayah ya kasih Allah. Wonten hilafe, wonten salai, wonten lupute jelas. Mereka niku bodone kula, mila nyuwun pangapura. Muga-muga ngaji dalu niki dibarengi hidayah Gusti Allah. Amin. Dan sabar kiai kula jenengan pikantuk syafaat Rasulullah. Amin. Kumpul kula jenengan dan majelis dalu menika muga-muga dados sabar kiai, kumpul kula jenengan pinjang wonten swarga nipun Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdina Shiratal Mustaqim Shiratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Wala Dhalin Ighfir Li Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minin Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sallim Radhiyallahu Ta'ala Wa Ta'ala Kulli Sahabati Rasulillahi Ajma'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Ya'an Jama'an Jama'an Marhawma Sulatan Wa Sulatan Mubarak Wa Tafarukana Min Ba'dihi Tafarukun Ma'zuna Allahumma La Tada علىنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسه ولا عينا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرضوضا إلا بناته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصرته ولا دعاء إلا سترته ولا فقيرا إلا غنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة به على بريدة إلا قضيتها يسرتها يسرقون يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفينا دينا اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار